Thank you. kembali to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Anggurnya dituang lagi. DJ Opus Remix. I'm performance by DJ Opus Remix. Aku capek yang kau hubungan kita hanya sandiwara. Aku capek yang aku capek yang lebih baik kita berpisah saja. Pergi langsung selalu lari alasannya selalu itu saja. Kamu we'll be right back.